Percaya enggak kalau malaikat mungkar nakir di alam kubur itu ada? Percaya enggak? Ada yang punya nomor WA-nya? Percaya enggak kalau ngaji kayak gini itu dapat pahala? Semakin payah semakin berpahala. Percaya enggak? Percaya enggak kalau setiap tetes keringat orang yang ngaji, tetesan keringat orang yang lagi ngaji itu mampu memadamkan api neraka. Walaupun api neraka itu enggak bisa dipadamkan dengan air 7 samudra, seluruh air di dunia ini enggak mampu memadamkan api neraka, tapi tetesan keringat orang yang ngaji mampu memadamkan api neraka. Maka enggak usah dikipasin. Makin kecut makin asyik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil azizil karim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'idil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Sa'adatal muhtaramin, para alim, bapak-bapak kiai, para ajengan, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, yang kita ta'zimkan, jabat pemerintah dalam semua tingkatannya, forum komunikasi pimpinan kecamatan yang berkesempatan hadir, kepala kelurahan bersama para staf, para ketua RW, terutama RW 016, para ketua RT dan tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, rekan-rekan panitia, terkhusus poro kadang, poro sedulur, persaudaraan setia hati teratai yang kita banggakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak, ibu, saudaraku, saya mengajak kepada panjenengan semua untuk sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syukur yang dalam, dengan syukur yang sungguh-sungguh. Pertama, alhamdulillah kita dikaruniai oleh Allah seorang nabi yang terbaik. Yang kedua, syukur kepada Allah, alhamdulillah kita ditakdirkan menjadi umat yang terbaik. Yang ketiga, syukur kepada Allah, alhamdulillah kita dikaruniai Allah petunjuk hidup berupa kitab suci yang terbaik. Jadi tema ngaji kita hari ini adalah tiga terbaik nabinya, terbaik umatnya, terbaik kitab sucinya. Ini saja yang akan saya uraikan, mudah-mudahan 10 menit selesai. Yang pertama, alhamdulillah kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang nabi yang terbaik, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang oleh Allah dijadikan sebagai uswatun hasanah, teladan kebaikan dalam seluruh aspek kehidupan. Soal apapun, urusan apapun, ihwal apapun, kalau kita ingin baik dan benar, teladani Rasulullah, contohlah Rasulullah, qawlan wa fi'lan wa taqriran, ucapan, tindakan, dan ketetapan Rasulullah itu menjadi rujukan hukum umat Islam seluruh dunia. Hidup ini agar kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, tugas utama menjadi orang yang takwa, menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Dalam menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, rujukan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga umat Islam dimanapun, kalau melakukan apa saja, pasti mengacu kepada Rasulullah, merujuk kepada Rasulullah. Saya tanya, tolong dijawab, warga Sukamantri dan sekitarnya, kalau menjalankan sholat subuh, pakai kunut apa enggak? Pakai kunut apa enggak? Pakai, sama dengan saya juga pakai kunut. Kalau ditanya kenapa sholat subuhnya pakai kunut, jawabnya pasti karena Rasulullah sholat subuhnya pakai kunut. Dalilnya jelas. Sementara ada saudara kita yang lain dalam mengerjakan sholat subuh enggak pakai kunut. Kalau ditanya kenapa sholat subuhnya enggak pakai kunut, jawabannya sama, karena Rasulullah sholat subuh enggak pakai kunut. Mereka saudara kita juga punya dasar yang jelas. Sehingga dulu pernah ribut, satunya bilang pakai kunut, satunya bilang enggak pakai kunut. Kata yang satu harus kunut, kata yang satunya lagi enggak usah kunut. Dulu sempat ribut. Alhamdulillah, masyarakat kita sekarang udah makin dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bertindak, dewasa dalam bersikap. Termasuk warga Sukamantri, sekarang udah enggak ada yang ribut soal kunut, karena masyarakat sini sudah banyak yang tidak mengerjakan sholat subuh. Nah, yang mau diributin apaan? Pertanyaan lagi, warga perumahan Pasar Kemis Village, Sukamantri dan sekitarnya, kalau bulan Ramadan, sholat tarawihnya pakai 8 rokaat apa 20 rokaat? Sama, saya juga 20 rokaat. Kalau ditanya, kenapa sholat tarawih sampai 20 rokaat? Jawabnya, karena Rasulullah kalau lagi bulan Ramadan, sholat malamnya 20 rokaat. Dulu belum ada istilah tarawih. Sholat malam di bulan Ramadan, Rasulullah 20 rokaat. Kerjakan di rumah, enggak di masjid, enggak berjamaah. Karena takutnya kalau dikerjakan di masjid dan berjamaah, tarawih nanti akan menjadi wajib bagi umatnya. Warga Sukamantri enggak mungkin kuat. Orang kadang ngikut 20 rakaat tapi prakteknya cuma 6. Itu pun enggak nambah lagi. Karena yang diikuti mazhab Imam Samudra. Ada saudara kita yang tarawih di bulan Ramadan pakai 8 rakaat. Kalau ditanya kenapa tarawihnya 8 rakaat, jawabannya sama, karena Rasulullah kalau sholat malam baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, ya 8 rakaat. Satu bilang 20 rakaat, satu bilang 8 rakaat. Satu punya dasar hukum 20 rakaat, satu punya dasar hukum 8 rakaat. Maka dulu geger. Kata satunya yang benar 20, kata satunya yang benar 8. Ini dasarnya. Satunya bilang ini dasarnya. Geger. Saking serunya geger, akhirnya ketiduran sama-sama enggak tarawih. Maaf saudaraku para jamaah, sekarang tuh ibadah suka dibikin ribut, hanya diributin tapi enggak dikerjakan. Ibadah hanya dibikin bahan debat, debatnya debat kusir lagi, apalagi di media sosial perang pendapat, kadang saling hujat, meributkan soal ibadah tapi enggak mau mengerjakan ibadah, cuma digawe gegeran tok, digawe ribut tok, tapi gak dilakoni. Halo. Pokoknya soal apapun, urusan apapun, rujukannya kepada Rasulullah. Sampai makan aja kita diperintah mencontoh Rasulullah. Gimana Rasulullah kalau makan? Rasulullah kalau makan pakai tangan kanan, langsung pakai tangan tanpa sendok, dengan pakai 3 jari. Ini artinya Rasulullah tuh kalau makan cuman sedikit, cara makannya sedikit-sedikit. Yang harus kita contoh sedikitnya dan sedikit-sedikitnya. Maka beliau pakai 3 jari. Emang makan yang paling jelek itu pakai jari 10. Itu orang bahasa Inggrisnya the kemaro and the geragas. Rasulullah itu kalau belum benar-benar lapar enggak makan. Kalau kita meskipun belum lapar sudah makan. Rasulullah kalau makan sebelum kenyang udah berhenti. Kalau kita meskipun udah kenyang enggak berhenti-berhenti. Maka yang kita contoh itu sedikit makannya, caranya sedikit-sedikit. Enggak harus persis pakai 3 jari. Ya Rasulullah pakai 3 jari, emang yang dimakan korma, roti, enak. Lah warga sini yang dimakan soto, rawon, nenggawe driji telu, malah korat karet. Nah kapan marine? Pakai sendal, suruh mencontoh Rasulullah. Kalau mau make, yang dimasukin kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Kalau ngelepasin, kaki kiri dulu yang dilepas, baru kaki kanan. Pakai sendal aja ada aturannya. Malah nyawang sing nyoteng. Berpakaian diperintah mencontoh dan meneladani Rasulullah. Gimana Rasulullah dalam berpakaian? Perlu diketahui para jamaah, prinsip berpakaian dalam Islam itu 1, wajib nutup aurat. 2, sopan, beradab, beretika. Soal model, terserah. Rasulullah pakaiannya jubah. Iya, itu pakaian Arab. Karena semalam sudah saya sampaikan bahwa Rasulullah itu mengapresiasi budaya lokal, menghargai budaya lokal, merawat budaya lokal. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan akidah. Bisa saja Rasulullah bikin mode pakaian sendiri, tapi Rasulullah enggak mau. Udah kalau soal berpakaian kita ngikut umumnya masyarakat gimana. Umumnya masyarakat pakai jubah, ya udah kita pakai jubah. Intinya nutup aurat. Kalau budaya kita bangsa Indonesia ya kayak gini. Ini pakaian Islami. Udah, nutup aurat, sopan. Enggak harus memaksakan diri pakai jubah. Ono kene arep juban. Mana klopo juban. Ya oleh klopo, tapi klopomu dhewe meletus karo. Iso puklek sak pikulane. Ngarit juban. Udah yang penting prinsipnya nutup aurat, sopan. Nah, terkait pendek, panjang, enggak usah dipersoalkan. Terutama bagi laki-laki. Terkait landung, cingkrang, enggak usah dipersoalkan. Kan dulu ada tuh yang suka ngotot, sunnahnya cingkrang. Ini kelompok RCTI, Rombongan Celana Tinggi Indonesia. Kalau ada yang suka pakai sarung panjang, bahasa Jawanya ngelembreh, dikata-katain, isbal itu, minal khuyala, sombong itu. Jangan gitu, yang penting nutup aurat, sopan. Zaman Rasulullah emang dianjurkan berpakaian cingkrang-cingkrang saja bagi laki-laki. Karena pada masa itu pakaian masih langka. Banyak yang gak bisa beli. Jangan mentang-mentang kaya bisa beli pakaian lantas berlebih-lebihan. Sampai landung lengsreh gak karu-karuan. Potong. Cingkrang-cingkrang dikit gak masalah. Lebihnya kasihkan ke tetanggamu yang gak punya. Maksudnya ngono bro. Rasulullah pakaiannya pernah cingkrang, pernah landung. Pakaiannya landung, lembreh, panjang, itu pakaian masih baru. Pernah cingkrang, itu pakaian udah lama, jadi udah ngepir. Gak usah dipersoalkan. Pokoknya kalau mau mencontoh dan meneladani Rasulullah, pasti baik, pasti benar, dan bikin waras. Perintah Nabi itu bikin orang yang melakukannya jadi waras, walaupun kayaknya gak masuk akal. Contoh, rangkaian ibadah haji itu gak ada yang masuk akal. Tapi karena dicontohkan oleh Nabi, perintah Nabi yang mengerjakan waras. Tawaf, mengitari Ka'bah 7 kali. Apaan tuh Ka'bah? Batu, bentuknya kotak, warnanya hitam. Kelilingi. Karena ini perintah Nabi, dicontohkan Nabi yang mengerjakan waras. Coba sampean tiru. Gawe yo nang prapatan. Wis nang kene. Batu bentuknya kotak, warnanya hitam. Nah, terus kelilingi. Gendeng gue. Lempar jumroh. Itu kan opo yo? Tugu cagak dilempar pakai batu kerikil. Karena itu perintah Nabi, ya waras. Coba Babinsa. Habis ini nanti ada tiang listrik suruh ngelemparin. Teman-temannya pada bingung. Loh, ini komandan gila mulai kapan? Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kok semuanya merujuk kepada Rasulullah? Sekarang pertanyaan sakjanya menengok. Siapa sih Rasulullah itu? Kok semuanya harus merujuk pada Rasul. Nah, untuk menjelaskan itu mari kita berangkat dari satu makalah. Tolong ditirukan sama-sama. Yang mau menirukan saya doakan 3 hari lagi rezekinya lancar. Semangat dene rezeki. Sama-sama. Muhammadun. Muhammadun. Basyarun. Lakin la kal bashar bal huwa kal yakut bainal hajar. Muhammad adalah manusia, akan tetapi tidak seperti umumnya manusia. Muhammad itu laksana berlian yang terletak di antara bebatuan. Sekarang para jamaah nyambung manusia, semuanya kompak. Muhammad itu adalah manusia yang merasa sebagai manusia, yang mengerti tentang manusia, yang memanusiakan. Nah, sekarang ganti wong. disisipi bahasa Jawa, Nabi Muhammad iku wong sing rumangsa dadi, wong sing isok ngerteni, wong sing nguwongno. Soale zaman saiki akeh wong sing gak rumangsa dadi, akeh wong sing gak isok ngerteni, akeh wong sing gak gelem nguwongno. Nah, sing ngono iku berarti dudu ganti manusia. Sekarang tuh banyak manusia yang tidak merasa sebagai, banyak manusia yang tidak mengerti tentang, banyak manusia yang tidak mau memanusiakan. Yang seperti itu berarti dia bukan embo. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada dua sisi. Pertama sisi manusianya, yang kedua sisi tidak seperti umumnya manusia. Atau dari sisi Nabi Muhammad itu adalah manusia. Secara kurikulum desain, gak ngerti ya wis menengoh. Modele kesane iki aku terus dianggap desa. Makanya begitu aku datang, ganteng banget. Kan selama ini yang ditangkap oleh para jamaah kan kiai desa. Kesannya itu kesan desa. Ngece modele. Mohon maaf. Postur tubuh Nabi Muhammad manusia. Organ tubuh Nabi Muhammad manusia. Ihwal keseharian Nabi Muhammad manusia. Maka sifat basyariah, sifat manusia ditampilkan oleh Allah. Beliau manusia. 100% Nabi Muhammad manusia. Namanya manusia, ya butuh makan, butuh minum, kadang lapar, ya sehat, kadang pernah sakit, emang manusia. Ya kadang ngantuk, ya tidur. Emang Nabi Muhammad manusia. Ya nikah, ya kerja, ya bermasyarakat. Manusia. Kadang enggak punya duit. Nabi Muhammad tuh kalau lagi enggak punya duit, minjem, ngutang. Jadi kalau enggak punya duit, ngutang. Maka umat Nabi Muhammad yang baik, kalau enggak punya duit, ini spirit dan semangat untuk tukang-tukang utang. Ya iya, kalau udah punya duit, bayar. Kalau duitnya banyak, ngutangin. Sedekah. Manusia. Nabi Muhammad pernah sakit. Kalau lagi sakit, ya berobat. Ke tabib dulu, sekarang dokter. Nabi Muhammad juga minum obat kalau lagi sakit. Beliau selalu mengkonsumsi madu. Kalau lagi sakit, minum obat. Maka umat Nabi Muhammad kalau lagi sakit, ya harus berobat. Jangan cuma pasrah. Udah penyakit tuh yang bikin Allah, sehat yang bikin Allah. Kalau Allah udah menghendaki sehat, sehat meskipun gak berobat. Penyakitnya udah parah cuman gitu, insya Allah bongko. Sebagai manusia, Nabi Muhammad perang pernah kalah. Bukan berarti Nabi selalu menang perang. Enggak, pernah kok kalah. Perang Uhud kalah. Berarti rungokno kok. Serius. Dan bisa mati. Emang manusia. Maka Nabi Muhammad pun wafat. Sehingga ada ayat Qur'annya, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Nabi pun bisa mati. Iya. Nabi Zakaria malah matinya digergaji sama musuhnya. Nabi Yahya matinya digantung. Maka dalam peperangan Nabi juga kawal oleh sahabat-sahabat yang bertugas sebagai turatsun nabi, pengawal nabi. Pala pengawalan nabi itu namanya Zubair bin Awam. Ya, kalau presiden punya paspampres, pasukan pengamanan presiden, Rasulullah juga punya paspamnab, pasukan pengamanan nabi. Ya, kalau presiden kemana-mana dikawal sama TNI, Tentara Nasional Indonesia, ya sekarang kiai kemana-mana dikawal TNU, Tentara Nahdlatul Ulama, namanya Banser. Dorengnya sama, bayarannya yang enggak sama. Malah TNI itu bintangnya mentok 4, itu jenderal. Banser bintangnya 9. Lebih banyak, 9 bintangnya di atas obat ngelu. Obat ngelu cuma bintang 7. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Muhammad itu manusia. Pernah kena santet? Pernah. Tembus, tembus. Nabi Muhammad pernah kena sihir. Beliau pernah sakit lama, gak sembuh-sembuh. Dah manggil tabib, gak sembuh. Tabib lagi gak sembuh. Pakai ramuan ini, obat ini, gak sembuh-sembuh. Datang malaikat Jibril ngasih tahu, ya Rasulullah, penyakit Anda ini penyakit non medis. Kalau istilah sekarang, tapi malaikat Jibril yo gak ngono ngomongnya. Mosok malaikat Jibril kok ngomong non medis. Anda kena sihir. Di belakang rumah Anda tuh ada batu besar yang di bawahnya ada benda diikat pakai 11 tali. Ambil tuh barang, lepas tali ikatannya, maka sembuh penyakitmu. Kemudian Nabi ngumpulin para sahabat. Tolong para sahabat, di belakang rumahku tuh ada batu besar, angkat, bawahnya ada benda, ambil. Tuh ada tali ikatannya, lepasin semua tali ikatannya. Insya Allah nanti aku akan sembuh, sakitku akan sembuh. Benar. Setelah batu besar itu diangkat, di bawahnya ada benda yang diikat pakai 11 tali. Kemudian ditunjukkan kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda, sahabat-sahabatku, lepasin tali ikatannya. Tidak ada yang bisa ngelepasin. Karena emang bukan tali biasa. Sampai sahabat yang paling gagah, yang paling kuat, Umar bin Khattab, maju. Aduh, ngudari ngini dak entos kabeh wong-wong. Ini Umar dari Madura. Cuma ngudari ngini dak entos kabeh. Ini aku sing ngudari ngolak bablas. Ternyata Umar pun gak bisa ngelepasin tali itu. Malaikat Jibril turun bawa wahyu surat Mu'awwidzatain, artinya dua perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Wahai Rasulullah, bacalah ayat-ayat ini, maka tali ikatan itu akan lepas semua. Para jamaah, jumlah dari surat Mu'awwidzatain itu 11 ayat. Sama persis dengan jumlah tali yang ada di benda tadi. 11. Maka setiap dibaca satu ayat, talinya lepas satu. Qul a'udzu birabbin nas. Tar, lepas talinya. Malikin nas. Tar, lepas. Ya tar bu, mosok crut ngono. Ini kok bojomu yang crut-crut. Ngono ya dilokno. 11 ayat dibaca, 11 tali ikatan itu lepas semua, sembuhlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para jamaah, semenjak itu Rasulullah setiap mau tidur selalu membaca Mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, untuk perlindungan. Telah dibaca, ditiupkan ke kedua telapak tangan, diusap-usapkan ke sekujur tubuh. Ini bisa untuk tolak santet. Enggak usah ke dukun. Entek-entek gula. Nanti bangane gula duwe dikekno dukun ya atukan kekno kiai. Karowan barokah. Nabi Muhammad pernah keracunan, tembus. Bahkan menurut Tabib Ibnul Qurra, salah satu sebab wafatnya Rasulullah itu karena sisa-sisa racun yang dulu pernah diminum oleh Rasulullah yang baru bereaksi setelah sekian tahun kemudian. Loh, memang manusia, maka sifat basyariah, sifat manusianya ditampakkan oleh Allah. Nabi Muhammad juga pernah diomelin istri, pernah. Istri-istrinya pada ngomel semua. Nabi Muhammad diomelin ya pernah pure, ngambek, tapi purenya enggak minggat. Beliau khulwat, iktikaf di masjid, zikir. Enggak kaya purekmu terus golek meneh. Tongamu. Perkara diomeli bojo, moh mangan nang omah, moh ngopi nang omah, terus moro nang warunge rondo. Orang gendah. Makanya ibu jangan suka ngomel. Wes, ntar saya sampein. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Muhammad pekerja keras. Jadi kalau enggak punya uang, kerja. Kan menggandakan uang. Enggak punya duit, menggandakan uang, itu bukan Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Dimas taat pribadi. Sampai sekarang masih di penjara itu orang. Kalau Nabi Muhammad kerja, Nabi Muhammad itu pekerja keras. Beliau mengatakan, kana Adam harrosan. Nabi Adam itu petani, pekerja keras. Wakana Daud najaron. Nabi Daud itu tukang. Tukang itu kalau sekarang ya arsitek, kontraktor. Wakana Musa mukabbisan. Nabi Musa itu peternak, kerja. Wa kuntu tahjiron, aku kata Nabi pedagang. Nabi Muhammad masih kecil dagang udah lintas negara, udah sampai ke negeri Syam, sekarang jadi negeri Syria ini. Masih kecil dagangnya udah lintas negara. Jadi enggak mentang-mentang Nabi terus enggak mau kerja. Kalau lagi perlu duit, Allahumma duit. Geratak, duit datang. Kepengen sate, Allahumma sate. Krotok, sate datang. Enggak. Nabi Muhammad kerja, makanya enggak bener ya sampean pengen dapat rezeki itu enggak mau kerja, muter tasbih tok wer. Sumiati, wer, sulastri. Ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Emang beliau manusia. Nabi Muhammad kalau lagi lapar nyari batu untuk mengganjel perut, diikat pakai tali, set, menahan lapar. Nabi Muhammad ya manusia, tampakkan manusia agar bisa kita contoh. Maka Nabi Muhammad, mohon maaf, pernah sholat subuh kesiangan, pernah karipan. Loh, belum pernah dengar hadisnya. Emang jarang diceritakan sama kiai, karena kiai sering kayak gitu. Siapa ngomong konangan? Ini sebuah hadis diceritakan sepulang dari salah satu ghazwah. Ghazwah itu istilah Arab, peperangan yang langsung dipimpin Rasulullah, itu namanya ghazwah. Sepulang dari satu peperangan, Rasulullah bersama para sahabat kelelahan, capek banget. Udah dini hari, udah hampir masuk waktu subuh. Rasulullah beristirahat tahta syajarati syauka. Alah bahasa Arab orang ngira ngerti gitu teman. Wis langsung mateng ae. Di bawah pohon berduri. Karena takut ketiduran, takut subuhnya lewat, maka Rasulullah gak mau rebahan, gak mau berbaring. Beliau tidur sambil berdiri di bawah pohon. Cegluk, cegluk. Bisa, ini ilmunya tentara. Tentara tuh harus bisa tidur sambil berdiri. Betul, komandan? Iya. Duh iya, tentara itu harus bisa tidur sambil berdiri. Itu udah dipraktekkan sama Rasulullah. Nah, melihat itu, sahabat Bilal tidak mentala. Yang ceramah saya apa sampean? Ceriwis. Rasulullah tidak mentala. Yo, enggak tego lho. Terus matur, wahai Rasulullah, silahkan Anda tidur yang nyaman, saya yang jagain. Nanti kalau udah masuk waktu subuh, saya bangunin. Bener Bilal, bener. Bener, swear. Janji, sumprit. Rasulullah percaya, emang Bilal itu sahabat yang paling betah melek. Paling kuat, 7 hari 7 malam gak tidur. Bisa Bilal, emang mantan budak, dia udah terbiasa disiksa. Kuat, gak tidur 7 hari 7 malam. Maka Rasulullah, oke Bilal, aku tidur, kamu yang jagain. Ntar kalau udah masuk waktu subuh, tolong aku dibangunin. Siap, tidurlah Rasulullah. Sahabat-sahabat yang lain ikut tidur. Dengan jaminan, Bilal yang jagain. Semuanya tidur. Begitu masuk waktu subuh, belum sampai masuk waktu subuh maksud saya, Bilal kelenger, kelimpruk, gak sadar. Padahal gak pernah sepanjang hidup, seumur hidup Bilal kayak gitu tuh gak pernah. Emang ini lagi disetting seperti itu kayak Allah? Emang lagi disetting seperti itu sama Allah? Biar bisa jadi contoh wong suka mantri. Disetting kayak gitu. Ketiduran semua. Sampai masuk waktu subuh, gak ada yang bangun. Satu pun gak ada yang bangun. Sampai matahari udah terbit, waktu subuh udah habis. Kalau sini kira-kira udah jam 7. 6:30. Udah jam, ya 6:30. Yang bangun pertama kali, Rasulullah. Bilal yang janji jagain, ngorok. Dibangunin sama Rasulullah. Bilal, Bilal, Bilal, Bilal. Kaget, geragapan. Wis tau meneng, ora usah protes. Dituntut sama Rasulullah, ma wa'adtani ya Bilal, apa janji kamu ke aku wahai Bilal? Katanya tadi mau bangunin, malah tidur. Maaf ya Rasulullah, saya gak sadar, saya kelenger. Udah sekarang kamu azan. Azan Bilal, azan subuh jam 7:15. Ini azan subuh terlama loh, 6:30 kan bangunnya. Dibangunin kan agak lama. Gitu loh, ini azan subuh tersiang dalam sejarah Islam. Kemudian setelah itu Rasulullah bersama para sahabat sholat subuh berjamaah kawanan lillahi ta'ala. Boleh, boleh. Dengan syarat atau karipannya kompak, ketidurannya kompak, semuanya ketiduran sebelum masuk waktu subuh. Begitu masuk waktu subuh, satu pun gak ada yang bangun. Bangun-bangun, waktu subuhnya udah lewat. Ini maksudnya kompak. Kalau misalnya masuk waktu subuh ada yang melek, ada yang terjaga, ada yang bangun, wajib bangunin yang lain. Itu yang dosa yang bangun. Yang kedua syaratnya, karipannya bukan maksiat. Ini kan habis perang, gak apa-apa, habis ngaji. Gak apa. Loh, tapi kalau habis ngaji keluarga kan ada yang bangun, harus dibangunin. Lenek karipane habis acep acep acep acep acep acep. Itu pentungi malaikat sampean. Ya, kita ini manusia, Rasulullah manusia, manusia mencontoh manusia. Jadi nyambung, cocok. Kalau kita suruh mencontoh jin enggak bisa, jin enggak kelihatan. Mencontoh malaikat susah. Gimana cara mencontohnya? Uy. Ya malaikat enggak ada kata capek. Sholat berjamaah tuh manusia makmumnya, manusia pula imamnya. Coba imamnya malaikat Jibril. Nyonyor sampai ya. Jamaah maghrib, habis Fatihah rokaat pertama, Quran khatam 3 kali. Rokaat kedua khatam Quran 2 kali. Nyonyor, kan kalau malaikat gak ada capek. Sama tahu ngerti ya, no malaikat kesel terus pijet. Malaikat suntik bareng. Gak ada capek, ya kayak ginilah. Pengajian, jamaah yang datang manusia, yang kasih ceramah manusia. Jadi nyambung, cocok. Misalnya nih yang ceramah malaikat Izrail, kabur semua. Ya kalau malaikat nih, wal malakul ladhi bila abin wa la aklala syurba wala nauma lahum. Ngajinya anak-anak tuh, akidatul awam. Kalau yang bapak-bapak, ibu-ibu, emang gak pernah ngaji. Malaikat itu kan tanpa bapak, tanpa ibu, gak makan, gak minum, gak tidur, tuh malaikat. Misalnya ini yang lagi ceramah malaikat, gak perlu minum, gak perlu makan, gak perlu duit. Nah pengumuman, aku ini bukan malaikat. Jadi yo bisa perlu. Ya kalau pingin bikin acara gak keluarin duit, undang sono malaikat. Ngono sing sambat, mahal banget tuh, mahal banget. Ya kalau pingin gak mahal ya jangan ngundang saya. Tuh ketua RT suruh ceramah sendiri. Itu enggak mahal-mahal amat tuh. 50.000 budal. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Mohon maaf. Jadi ini jamaahnya manusia. Tamu undangannya manusia, yang ceramah manusia. Maka majelis kita hari ini bukan kejinan, karena kelompoknya bukan jin, bukan kesetanan. Karena yang datang bukan setan. Bukan kebinatangan, karena yang datang bukan binatang, tapi kemanusiaan. Karena yang datang semuanya manusia, betul? Maka jamaah kita ini adalah kemanusiaan. Diulang sama-sama. Sekarang disambung, yang adil dan beradab. 1, 2, 3. Kemanusiaan yang... Tuh Pancasila, jangan sampai lupa. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebagai manusia, Nabi Muhammad juga pernah lupa. Ini agar bisa buat contoh buat kita. Pernah Rasulullah lupa bilangan sholat, lupa bilangan rokaat dalam sholat. Waktu itu lagi sholat zuhur berjamaah di masjid, Rasulullah jadi imam. Terus yang berada di shof awal, di barisan terdepan, ini sahabat-sahabat utama, yang alim-alim, yang pinter-pinter. Kayak Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Utsman ibn Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan sebagainya. Ini di shof awal. Biasa, orang kalau utama itu ya dispesialin. Kayak ginilah yang duduknya di sini. Ini mesti orang-orang utama. Tamu-tamu utama, tamu-tamu penting. Gak penting yang dongsong-dongsong nokon-nokon. Kenapa? Karena Anda kalau misalnya duduknya di sini gak mungkin betah, gak kuat, jeketet malah, gak level. Makanya sing nakene ya disuguhi jajan, ono buah, ono roti, ono jeruk. Wekmu apa? Ah, iku cagake tendai krikiti ngono. Di belakang ada orang yang pakai okol tapi gak suka pakai akal, gak begitu pinter. Aku mau bilang goblok takut ada yang tersinggung. Namanya Zulyaden, dia makmum di barisan belakang. Nah begitu sholat duhur dapat 2 rakaat, Rasulullah lupa, beliau salam langsung. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung disambung zikir, wirid. Ini sahabat-sahabat utama yang ada di shof awal, di barisan depan, pada diem. Enggak ada yang negur. Kalau jamaah sini kan udah pada ngerti. Subhanallah. Betul? Ini semuanya diem. Kenapa? Malu. Emang orang pinter itu rata-rata punya sifat malu. Kalau orang goblok, biasanya enggak punya malu. Kalau orang pinter, punya sifat malu. Maka meskipun dikasih kue, buah, macam-macam, enggak dimakan. Malu. Walaupun sebenarnya pingin. Saya meskipun dikasih minum 3 macam, ya enggak saya minum, pinter kok. Malu. Coba misalnya ini taruh di situ, habis sak piring-piringnya. Lanjane wong goblok ora duwe isih. Ya Allah. Mangkel ya wis. Kenyataan kok. Jarang ada orang pinter priayi-priayi kok geragas itu jarang. Kalau disuguhin makan ya cuman dikit makannya. Ngono-ngono kae. Ya Allah. Terus para sahabat yang pinter-pinter itu, yang alim-alim itu mikir, emang pinter, mau negur gimana? Jangan-jangan ini sholat ada perubahan, ini sholat lagi direvisi. Duhur yang 4 rakaat direvisi jadi 2 rakaat. Duh, kan pernah terjadi revisi arah kiblat. Itu juga berlangsung waktu sholat. Waktu sholat masih berlangsung itu. Awalnya sholat itu kiblatnya ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, Palestina. Nah, ketika sholat asar di masjid yang sekarang dikenal dengan nama Masjid Qiblatain, masjid dengan 2 kiblat, di situ peristiwanya. Tengah-tengah sholat asar, Malaikat Jibril turun bawa wahyu firman Allah, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Ganti arah kiblat ke Masjidil Haram, kiblatnya Ka'bah. Itu juga di tengah-tengah sholat. Nah, para sahabat yang utama yang di shof awal tuh mikirnya kayak gitu. Jangan-jangan ini sholat ada revisi, ada perubahan. Maka diem. Nah, yang dari belakang, sonono, Zulyaden, teriak. Ya Rasulullah, anasita amqushiratis sholat. Hei Rasulullah, anjane wong goblok yang nunggu gayane. Apakah engkau lupa atau memang sekarang sholat itu diringkes? Zuhur tinggal 2. Rasulullah merasa enggak lupa, beliau jawab, "Mana sih itu? Wa ma qusiratish shalah." Aku enggak lupa, sholat juga enggak diringkes, tetap zuhur tetap enggak ada perubahan. Nih. Ini yang di belakang tuh malah metenteng. Karena dia merasa benar. Wallahi ya Rasulullah, shallaita kadza wa kadza rakataini. Demi Allah wahai Rasulullah, engkau tadi sholat duhur cuma 2 rakaat. Biasanya tuh 4. Ini tadi cuma 2. Engkau telah salam. Ngotot. Akhirnya Rasulullah menoleh ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengangguk. Noleh ke Sayyidina Umar, ngangguk pula Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali semuanya mengangguk. Apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau sontak berdiri hadap kiblat, Allahu Akbar, nambah 2 rakaat. Ini jadi syariat, enggak usah diulang dari awal, nambah 2 rakaat. Aturannya gitu. Nah, kesimpulan, untung ada orang goblok. Iya, ternyata orang goblok tuh penting. Andaikan waktu itu gak ada orang goblok, sekarang sholat jamaah zuhur bisa kacau. Bisa 4 rakaat, bisa 2 rakaat. Karena Rasulullah pernah sholat zuhur berjamaah 2 rakaat. Semua yang dilakukan Rasulullah menjadi hukum. Kacau sekarang jamaah zuhur. Misalnya ada orang ketinggalan jamaah, namanya makmum masbuk, mau ikut jamaah sholat zuhur. Duhurnya udah berlangsung, dia mau ngikut mesti nanya dulu, "Hei, papat apa loro?" Kacau. Maka ternyata, sorry ya, jangan tersinggung, Wong goblok ini penting. Ya karena adanya orang bodoh sehingga kehidupan ini jadi dinamis. Ada yang pinter, ada yang goblok. Penting. Nah, misalnya enggak ada yang goblok, saya enggak diundang ke sini. Saya sampai sini ini barokahnya yang goblok-goblok itu. Makasih. Ya Allah. Ya ini dinamisnya kehidupan tuh kayak gitu. Jadi ada yang mimpin, ada yang dipimpin. Ada yang jual, ada yang beli. Itu kehidupan jadi dinamis. Ada yang sakit, sehingga karena ada orang sakit, maka ada sekolah kesehatan, ada fakultas kedokteran, ada yang berprofesi jadi petugas kesehatan, ada farmasi, macam-macam. Itu karena ada yang sakit. Maka ada polisi, ada maling. Jadi maling penting. Nah kalau gak ada maling, polisi suruh ngapain? Penting. Ini kebetulan malingnya datang dan tuh orangnya lagi ketawa. Jadi ada polisi, ada maling. Bahkan kadang-kadang ada oknum polisi jadi oknum. Nek tersinggung berarti yo katut. Ini loh, kok ribut. Saya kan bilang oknum. Jadi ya kayak gini, ada yang ngaji, ada yang ceramah, ada yang ceramah, ada jamaah. Kalau saya suruh ceramah sendirian di sini, nggak berani saya. Ya ono sing nyoteng sampai diseret rene, ditarik rene. Dinamis kehidupan ini dinamis, dinamis. Jadi ternyata. Ya kayak ngaji gini loh, ada yang paham, ada yang enggak. Ada yang dari tadi memperhatiin saya, tapi dia enggak paham. Tuh yang pakai kerudung kuning tuh. Ya karena emang dia enggak dengerin kata-kata aku, dia malah terpana memandang wajah aku. Maksudnya kayak gini. Betapa sifat basyariahnya Rasulullah ditampakkan, ditampilkan agar mudah kita contoh. Rasulullah itu manusia, nah lupa. Apalagi yang kita ini bukan cuma lupa aja, salah. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Maka ibu, kalau suami ibu salah, jangan diomelin. Ojo dicelatu. Wajar dong kalau suami ibu punya salah, karena suami ibu manusia. Maka kalau pengen punya suami yang gak ada salah, jangan nikah sama manusia. Ya gedebok itu telatenono. Gak ada salah. Sopo ngomong anyep nih. Ya kempiten terus ngolah anget. Bantah. Bapak, kalau istri bapak salah, dimaafin. Oke apane? Ada suami itu yang kerjaannya marah-marah, marah-marahin istri, kayak suami nggak pernah salah, istri selalu salah. Kerjaannya bentak-bentak istri. Bahkan ada yang sering KDRT, suami apaan tuh. Kalau suami ibu kayak gitu, bilang ke aku. Ini era sanggup ngerumat karuane. Istri ayu-ayu ning ini kok disia-siakan. Alah gak usah GR. Bapak, namanya manusia pak, gak ada yang lengkap, gak ada yang sempurna. Bapak kalau nyari istri perempuan yang komplit, lengkap, sempurna, pepek, gak mungkin nemu di dunia ini. Perempuan tuh kadang dapat ininya, tapi gak dapat itunya. Dari satu segi dia dapat, tapi sisi yang lain gak dapat. Ada yang cuma dapat cantiknya doang. Oh no, cantik, tapi sakit-sakitan. Kok angger bar dinggoy mesti nyontekno. Habis dipake nyontekno, habis dipake nyontekno. Nganti mlakune kekeh. Nek kakek cublesan ngarep ngguri. Mosok angger bar digawe kok nyontekno. Dadi wong lanang ape gawe iki mikir ngitung duwe cukup ora ge nyontekno. Cantik tapi sakit-sakiten. Gitu loh Pak. Ada yang maaf wajahnya tuh jelek tapi sehat, enggak pernah sakit. Kuat banget. Wis apa-apa digotongi kabeh. Senengane usung-usung. Kuat, sehat, enggak pernah sakit. Sambar petir murup kok. Yang kulitnya teko logam. Pak, kadang perempuan tuh ada yang cantik cuma dia enggak bisa masak. Masakannya enggak enak. Cantik cuma masakannya enggak enak. Adang sangit. Jangan nampang, nyambel cemplang. Wajahnya cantik cuman sambelnya enggak enak. Kalau punya istri yang kayak gitu, jangan lihat sambelnya, lihatlah rainya. Itu loh Pak. Ada perempuan tuh yang wajahnya jelek tapi masakannya top markotop, maknyus. Emang istilahnya pakai emak ya, bukan pakai pak, pak nyus enggak. Pakai emak, maknyus, mak gedebuk, mak gelodak, mak kerompiang, jos gandos, kotos-kotos sampai beledos. Adang buket, nyambel, peliket, mantep. Wajahnya jelek, sambelnya enak. Kalau punya istri kayak gitu, jangan lihat wajahnya, lihatlah sambelnya. Maka dirimu akan berkata, oh sayang, ternyata sambelmu lebih cantik daripada rupamu. Enak kan? Sama bu, laki-laki itu gak ada yang sempurna. Gak ada, pasti punya kekurangan. Kadang ganteng, tapi gak pernah punya duit. Ya oleh ganteng itu. Kelimbrak, kelimbruk, gak mau kerja. Ada yang kaya, duit banyak, tapi korengen terus. Ada yang gede, tinggi, dawa, tapi lemes model. Gak imbang karo dawane. Melur, lemes. Ada yang kecil, cilik, ndik metekel, tapi pinter penean. Cilingkrik, cilingkrik, cilingkrik. Gandul, gandul. Wis kadung menek gak mudun-mudun. Nek gak diuncitno ya gak mudun. Cewilik wonge. Sopo ngomong wekku kuwi, wekku kuwi. Ya ada yang setia tapi gak punya duit. Setia tapi gak di duit. Ono sing gak pati setia tapi duitnya akeh. Seminggu pulang sekali, seminggu pulang sekali, tapi ngasih duitnya turah-turah. Begitu datang nih duit, begitu datang nih duit. Cuma jarang di rumah. Maksudnya enggak gitu. Lah lapo aku nggae conto ngene iki mau. Ada yang situ nyumbang berapa? Cerewet. Ada yang wah setia banget kemana-mana selalu dampingin istri. Ya pasar diantar, ke toko diantar, ke saudara diantar, tapi gak punya duit. Duit dari mana mau nganterin istri terus? Makanya ibu sebagai istri jangan latah, doa kelewatan. Ya Allah, kan suamiku suami yang setia selalu mendampingiku dimanapun kapanpun seia sekata sehidup semati. Dituruti tenan, nyonyor. Tidur didampingin, mandi didampingin, berak didampingin. Malah susah sampean. Nah udah, ini sisi manusianya para jamaah. Emang ditampakkan oleh Allah. Nabi pernah lupa, Nabi Muhammad pernah lupa, Sehingga karena sisi manusianya ditampilkan, bisa dicontoh dengan mudah. Setelah Rasulullah wafat, Islam makin berkembang pesat. Karena pengikut-pengikut Rasulullah bisa mencontoh dan sudah diberi contoh komplit, konkret oleh Rasulullah. Khulafaur Rasyidin mau bisa melanjutkan perjuangan Rasulullah dengan baik. Islam makin pesat perkembangannya. Para sahabat bisa melanjutkan perjuangan Rasulullah dengan baik. Udah ada contoh. Ketika lupa, begini caranya. Menghadapi masyarakat yang ndablek-ndablek kayak gini, gini solusinya. Nah maaf, kalau Nabi Isa itu sifat basyariahnya gak muncul, gak tampak. Sifat manusianya hampir gak kelihatan. Itu Nabi Isa, sehingga susah dicontoh. Nabi Isa itu seumur hidupnya gak pernah lupa. Ada manusia kok gak pernah lupa, itu malah kayak bukan manusia. Nabi Isa itu seumur hidup gak pernah lupa. Nah, terus Nabi Isa itu kalau dibohongin jadi nyata. Misalnya ada ibu-ibu gendong bayi, ditutupin pakai kain, ketemu sama Nabi Isa ditanya, "Bu, tuh yang digendong apa?" Batu, langsung berubah jadi batu seketika. Ini Nabi Isa. Ada orang kaya, dia bawa duit banyak. Terus enggak lama ketemu Nabi Isa. Ada pengemis datang. Nabi Isa bilang sama orang kaya tadi, "Tuh, pengemis kasih duit." Ternyata orang yang kaya bilang, "Aku enggak punya duit." Lep, langsung hilang semua duit. Ini Nabi Isa. Ada ibu-ibu lagi ngomelin suami. Wong lanang rang genah mangane gak lawe enak ya gak gelem nek belanjani mek titik. Ngene iki wong wedok bingung leh muter duit. Coba apa kono dadi wong wedok sekali-kali ngumetno duit. Anggite 100.000 entuk ngene, entuk ngene, entuk ngene sembarang-barang ngene iki apa-apa larang. Mulane ngono mah tangga iki ya mikir aja njaluk menange dhewe pene lanang njaluk menange dhewe. Sing lanang mok ketap, ketip matane tok. Ketemu sama Nabi Isa, Nabi Isa tahu dinasehatin, "Bu, istri itu jangan suka berani sama suami, awas kualat lo yo." Lah kok bantah, kualat taek. Kualat apaan? Ini istri langsung mati di tempat seketika. Untung ini enggak umatnya Nabi Isa. Andai kan yang sebelah sini umatnya Nabi Isa, ini udah duda semua. Nah, langganan diomelin. Ya karena kayak gitu maka susah dicontoh. Begitu Nabi Isa diangkat ke langit sama Allah, pengikutnya bingung. Gak ada yang bisa nerusin, gak ada yang bisa nyontoh. Gimana nyontohnya? Nabi Isa itu kan kayak bukan manusia, sifat basariahnya gak tampak. Lahir gak punya ayah. Sini ada? Eh? Ada jure. Aslinya yo punya, cuma gak ngaku. Kayak lo, wong kayak lo, lo kayak lo. Nabi Isa ini emang enggak ada ayahnya. Kan udah mulai lahir aja sifat basariahnya udah mulai enggak nampak. Enggak paham ya wes pokoknya tak sampai. Sehingga ketika Nabi Isa diangkat ke langit sama Allah, pengikutnya pada bingung. Ini gimana nyontohnya? Gimana ngikutinnya? Bingung. Wah, daripada enggak bisa nyontoh, enggak bisa ngikutin, udahlah anggap aja dia anak Tuhan. Bikin SK ketuhanan. Akhirnya dianggap Isa anak Allah, Yesus Tuhan. Ya SK ketuhanan. Daripada bingung, gak paham ya wes. Oh nyimak ya wes. Nah, terus sekarang sisi lakin lakal bashar. Manusia yang tidak seperti umumnya manusia, karena beliau istimewa. Rasulullah itu mampu bermain dalam ranah intelektual ketuhanan. Bareng disambung yang maha esa, 1, 2, 3. Ketuhanan. Tuh enaknya ngundang saya tuh gak ngelupain Pancasila. Ini tugasnya tentara maksudnya. Maka wajib nambah. Coba saya kasih contoh. Ini saudaraku para jamaah yang hadir di sini, percaya sama Allah apa enggak? Percaya sama Allah apa enggak? Udah pernah ngelihat Allah apa belum? Belum pernah ngelihat kok percaya? Hah? Coba lagi saya tanya. Percaya adanya malaikat Israel apa enggak? Udah pernah ketemu? Siapa yang pengen cepat ketemu? Angkat tangan, nanti langsung tak fatihai. Gak pernah ketemu, kok percaya? Percaya adanya alam kubur apa enggak? Yang kenceng percaya adanya alam kubur apa enggak? Udah pernah kesono? Rencananya kapan? Percaya enggak kalau malaikat mungkar nakir di alam kubur itu ada? Percaya enggak? Ada yang punya nomor WA-nya? Percaya enggak kalau ngaji kayak gini tuh dapat pahala? Semakin payah semakin berpahala, percaya enggak? Percaya enggak kalau setiap tetes keringat orang yang ngaji, tetesan keringat orang yang lagi ngaji itu mampu memadamkan api neraka. Walaupun api neraka itu enggak bisa dipadamkan dengan air 7 samudra, seluruh air di dunia ini enggak mampu memadamkan api neraka, tapi tetesan keringat orang yang ngaji mampu memadamkan api neraka. Maka enggak usah dikipasin. Makin kecut makin asyik. Percaya enggak kalau ngaji kayak gini dapat pahala? Terus pahala tuh warnanya apa? Hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Nah itu balonku ada 5. Woi. Woi. Percaya hari kiamat apa enggak? Terus hari kiamat tuh ntar tanggal berapa? Kok percaya? Percaya sama Allah. Padahal belum pernah ngeliat. Percaya adanya malaikat Israel, tapi belum pernah ketemu. Percaya alam kubur, gak pernah kesana tuh. Percaya mungkar nakir, gak kenal. Percaya hari kiamat, gak tahu kapan kiamat itu, bener apa enggak. Kok bisa percaya? Karena yang membawa kabar itu bukan manusia-manusia yang model seperti mereka. Yang membawa berita itu bukan manusia sembarangan, bukan manusia biasa, tapi manusia yang mampu bermain dalam ranah intelektual ketuhanan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah muni Allah kaya wong sambat kakean utang ngono. Allah, kok gak lunas-lunas. Apa yang dikatakan, yang disampaikan Rasulullah itu bukan dari kehendak beliau sendiri, bukan kemauan beliau sendiri, tapi semuanya berdasarkan petunjuk Allah, berdasarkan wahyu. Terus Nabi Muhammad itu membawa rewel banget sih warga sini. Enggak anyar, tapi mahal. Untung orangnya cantik-cantik. Jadi betah aku. Yang cantik. Nabi Muhammad itu membawa citra ketuhanan. Sampai Allah aja memuji Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau Muhammad berada pada budi pekerti yang agung. Dan beliau Nabi Muhammad juga memproklamirkan diri, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak mulia. Dan nilai manusia itu memang dari akhlak. Kalau akhlak sudah tertata dengan baik, lahirlah takwa. Dan takwa itu kasta tertinggi manusia di sisi Allah. Derajat tertinggi manusia itu ukurannya takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan takwa itulah sesungguhnya prestasi. Banyak orang yang tertipu dengan profesi sampai melupakan prestasi. Nilai manusia itu para jamaah bukan dari profesi, tapi dari kok gak nyaut ya? Nilai manusia itu bukan dari profesi, tapi dari Maka ukuran kesuksesan seseorang itu prestasi, bukan profesi. Profesi hanya sarana. alat untuk meraih prestasi. Dan prestasi sesungguhnya adalah takwa. Maka apapun profesimu, mau petani, mau pedagang, mau guru, mau jadi pegawai negeri, mau TNI, Polri, ustadz, pengusaha, apapun, jadikan profesi itu sebagai alat untuk meraih prestasi, yaitu takwa. Allahumma shalli ala Muhammad. Perhatiin, profesi itu cuma bungkus, prestasi itulah isi. Dijawab, bungkus sama isi itu lebih penting mana? Sama pentingnya. Dinamakan isi itu karena ada bungkusnya. Kalau enggak ada bungkus, mana ada isi? Sama penting. Tapi kalau dari sisi nilai, lebih unggul isi. Bungkus menentukan penampilan, isi menentukan penilaian. Kalau bisa, bungkusnya bagus, isinya mahal. Kalau bisa, bungkusnya bagus, isinya mahal. Panitia enggak usah tersinggung, sensitif banget. Nah kalau enggak bisa, mending bungkusnya enggak begitu bagus, isinya mahal, daripada bungkusnya bagus banget, isinya murahan. Bungkusnya koper, wapi, meling-meling, isinya katok teles. Kayak apa? Mending bungkusnya tas plastik, kresek wis welek, tapi isinya berlian, permata, duit. Ngono lho. Hui, maka rumah yang megah, mewah, indah itu sesungguhnya hanya bungkus. Isinya keluarga yang harmonis, bahagia, ahli ibadah. Apa artinya sih rumah megah kayak istana tapi isinya keluarga yang berantakan? Cekcok tiap hari, berantem tiap hari. Itu bukan rumah tuh, kandang. Mending bentuknya sederhana tapi dalamnya keluarga yang harmonis, rukun, ahli ibadah. Tuh rumah tangga namanya. Rumah tangga, walaupun tuh rumah gak ada tangganya. Wajahmu yang tampan, ganteng, keren, gentle. Posturmu yang tegap, tinggi besar, gagah, atletis. Kulitmu kuning, sauntumu. Tuh cuma bungkus, bro. Bungkus. Isinya apa? Akhlakmu, itu isi. Sama wajahmu yang ayu, kemerusu, keboy, semuluhai, aduhai, imut, yahud, bahenol, menol-menol, semak, kembelenak, kemontok, kementak, kementak, kemolak, kekinyis-kinyis, mingis-mingis, mentong-mentong, moblong-moblong, bahenol, denok-denok, debleng. Itu cuma bungkus, say. Cuma bungkus. Isinya kepribadianmu, kelakuanmu. Apa artinya sih, Pak? Punya istri bodinya bagus, wajahnya cantik, tapi hatinya kayak mak lampir. Kayak apa? Ngono lho. Iki ya sekedar hiburan yang merasa istrinya jelek. Maaf. Rizki apapun itu bungkus, isinya berkah. Buku kitab itu bungkus, isinya pengetahuan. Gitu loh. Paham? Nah, saya ceramah kayak gini, bungkus, isinya kenyataan. Sesuai kenyataan enggak yang diomongin? Jadi ceramah siapapun itu cuma bungkus. Siapapun yang ceramah cuma bungkus, isinya realita, kenyataan. Cocok enggak yang diomongin sama kenyataannya? Cocok enggak ucapannya sama perbuatannya? Makanya enggak mudah loh jadi penceramah tuh. Resikonya gede. Masih ingat ketika Isra Mi'raj Rasulullah ditampakkan, diperlihatkan ada sekelompok kaum tuqradu alsinatuhum biqiradin minan nar. Lesan mereka, bibir, lidah diguntingi dengan gunting-gunting dari neraka. Berdarah-darah habis tumbuh lagi, diguntingin lagi, berdarah-darah habis tumbuh lagi, diguntingin lagi, berdarah-darah habis tumbuh lagi, begitu seterusnya. Rasulullah nanya ke Malaikat Jibril, man hum ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Jibril menjawab, hum khutbaul fitnah, mereka adalah tukang-tukang khutbah, tukang-tukang pidato, tukang-tukang ceramah yang suka menebar fitnah, menebar kebencian, neraka. Makanya kalau ada kiai diundang ceramah terus dikasih duit, tutu sangu bukan bisyarah, itu uang kompensasi masuk neraka. Makanya jangan tanggung. Kompensasi dikit ya tanggung, Bro. Wis wani mlebu neraka oleh sithik. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka kalau udah bicara takwa, profesi itu jadi gak penting. Apa profesimu gak penting di hadapan Allah. Yang penting apa prestasi yang bisa kau raih dengan prestasimu. Walaupun jabatannya tinggi, kekayaannya melimpah ruah, sugih belegedu, pawinter, ilmune sundul langit, nganti iso ngeraji entut. Ya kalau ngeraji angin wis umum. Kentut iki lho iso digergaji, baru keluar tit langsung krok krok krok krok. Dipotong-potong. Saking pintere. Tapi kalau enggak takwa, percuma, enggak ada artinya itu jabatan, enggak ada artinya itu kekayaan. Mending punya jabatan apa-apa, wakil RT aja enggak. Rakyat jelalatan, oh ya jelata. Tapi bertakwa, itu berprestasi namanya. Maka enggak berlebihan rasanya kalau ibadah yang pahalanya besar itu sesuai profesi. Tanpa mengesampingkan ibadah yang lain, tapi yang berpahala paling besar itu yang sesuai profesi. Kiai, ustadz, ibadahnya apa? Ya pengajian, wiridan, sambil jadi teladan. Maka harus jadi ustadz, apa ya, jangan sampai jadi ustadz jarkoni. Atau orang Jawa, iso ujar gak iso ngelakoni. Tapi jadilah ustadz jarkoni, ya bisa ujar ya bisa ngelakoni. Gitu loh. Karena maaf ya, orang ngerti itu belum tentu paham. Saya ulang. Kita ya melongo sampean. Orang yang ngerti itu belum tentu dia paham. Orang yang paham belum tentu dia mau menjalani. Belum tentu dia bisa menjalankan. Cuman paham tapi enggak bisa menjalankan. Mbah ora paham gitu ya. Orang yang ngerti belum tentu dia paham. Orang yang paham belum tentu dia menjalankan. Contoh, Mas, sampean baca komik, komiknya Kopingho itu, komik persilatan itu loh. Sampean membaca itu ngerti, paham alur ceritanya. Tapi apa habis baca komik itu terus sampean bisa jurus-jurus silatnya? Gitu loh. Sampean nonton film Superman, sampean ngerti, sampean paham. Tapi apa habis nonton film Superman lantas sampean bisa terbang? Orang yang ceramah itu pasti ngerti apa yang disampaikan dalam ceramahnya, faham apa yang disampaikan dalam ceramahnya, tapi belum tentu dia menjalankan apa yang menjadi materi ceramahnya itu. Demikian pula yang dengerin ceramah. Nah kalau pedagang ibadah yang berpahala besar apa? Ya dagang yang jujur, yang baik, jangan suka bohong, jangan suka dusta. Berarti rungokno. Nek kulaan sakmene yang ngomong sakmene, kulaan sakmono yang ngomong sakmono. Kadang ditawar. Kulaane lho 250. Ditawar 300 enggak dikasih. Yo enggak bisa, belum dapat. Wong iki kulaane gak oleh sakmono. Lho padahal wis oleh bathi 50 lho. Lho, sing kulino nglakoni ngeklek. Ya itu namanya mentertawakan diri sendiri. Ya gak oleh mbak, kulaane gak oleh sakmono. Lha tuh nek sakmono iki bakule melok sapa? Ya melok bojone. Kalau guru ibadah yang berpahala besar apa? Ya intisyarul ilmi, menyebarkan ilmu, mengajar. Kalau TNI ibadah yang berpahala besar apa? Pertahanan, menjaga keutuhan NKRI. Itu prioritas. Kalau polisi, Ya Kamtipmas. Kok wilayah hukumnya kondusif, aman, itu pahalanya paling gede. Nah misalnya polisi suruh puasa tiap hari. Puasa tiap hari. Ini Babin Kamtipmas. Puasa tiap hari. Akhirnya ada warga sini yang kehilangan motor, lapor. Pak, motor saya hilang pak. Suruh sono aku lemes. Ini malah puasanya polisi gak diterima sama Allah. Makanya pak polisi puasa jarang-jarang gak apa-apa. Yang penting Kamtipmasnya kondusif. Ya seneng wis males poso diomongin ngene. Nah daripada tiap hari puasa tapi Kamtipmasnya enggak terkondisikan dengan baik. Ini puasanya malah enggak diterima. Menurut. Lah kalau Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat terus. Nah itu ibadahnya apa? Ya as-setempelu wa tanda tanganu. Wal kebijakan, wal keadilan. Yang penting adil dalam menjalankan roda pemerintahannya. Pak RW itu ibadahnya yang penting adil. Adil. Kepala desa juga begitu, yang penting adil. Lah kalau kepala desa tiap malam suluh tahajud, zikir wiridan, istighosah, tahajud, zikir wiridan, istighosah, capek. Akhirnya siangnya enggak bisa ngantor ke balai desa. Kantor desa kosong. Urusan pemerintahan desa jadi berantakan. Ini tahajud wiridnya kepala desa enggak diterima sama Allah. Mulanya kepala desa tahajud jarang-jarang enggak masalah. Yang penting urusan pemerintahan desa itu lo beres. Terus adil. Ngono lo. Nah, kalau orang yang lagi punya hutang, ibadah yang berpahala besar apa? Ya kerja keras, nyari duit. Biar bisa bayar utang. Jangan salah. Punya utang masuk masjid, duduk bersila muter tasbih. Ya lunas utangnya, nyolong kotak amal. Kalau orang kaya ibadahnya nyumbang. Ditirukan bareng-bareng biar yang kaya tuh denger. Orang kaya tuh ibadahnya. Sekali lagi, orang kaya tuh ibadahnya. Ini yang teriak kenceng mesti wong melarat. Soalnya arep-arep sumbangan gitu. Jangan salah pasang. Cerita dikit ya. Di rumah, maksudnya rumah saya, itu hampir tiap hari tamu. Hampir tiap hari. Ya macam-macam tamunya. Ada tamu wali santri, ada tamu yang minta jadwal ngaji, ada tamu yang minta suwuk. Iya, emang kalau di kampung kan kiai identik dengan tukang suwuk. Jadi curhatan masyarakat. Sering ada tuh bapak-bapak minta doa, kiai minta doa, suwuk, kayak apa? Istri saya cerewet banget. Dia gue njaluk suwuk, sing kena gombung kem cangkeme wong wedok. Bojo kula cerewet iki. Kula njaluk suwuk sing kena gombing kem cangkeme wong wedok. Ya tak kasih, padahal aku dhewe lagi bar dicelatu. Ya tak kei ae, mandi enggak urusan belakang. Yang penting kan oleh gula. Ya macam-macam lah tamu itu, macam-macam. Ada yang minta jadwal pengajian, ada yang datang tuh nawarin anaknya. Kongkon mulang. Oh, diomongin kok. Ada tuh pernah orang kaya. Kaya banget, kaya pakai banget. Kok bisa tahu kalau dia kaya? Ya dari mobilnya. Bukan rental, gak mungkin nek rental nggo mobil ngono iku. Mobile level 5M ke atas kok. Ring Rovers. No. Kowe ora ngerti, kowe ngertimu pickup karo Tosa kok. Masa ana wong rental nggawa Land Cruiser ya gak kira ana. Iki padahal sek kelas murah. Niki di atasnya itu we. Kaya. Kowe tak critani gak kira ngerti kowe. Ngertimu Tosa kok. Ini terus tak ajak keliling pesantren. Kan lagi bangun pesantren tuh, ini bangun gedung untuk Madrasah Diniyah Putri, sebelahnya ada gedung untuk Tahfidzil Quran. Kebetulan lagi bangun. Dan ini memang bangun terus dan terus di pesantren kami. Free biayanya, nggak ada biaya sama sekali. Tanya panitia yang udah pernah ke sana, sekitar 700 santrinya, alhamdulillah baik di pondoknya, sekolahnya, seragamnya, kitab-kitabnya semuanya gratis. Alhamdulillah. Ya ya oleh ku tekong ngene-ngene iki. Mangkane tak lewarangno pisan karo wong. Lho gak kanggo aku dhewe kok. Saya secara tidak langsung panitia-panitia itu ikut nyumbang di pesantren kami, ikut membantu anak-anak yatim kami, tapi tak paksa soalnya ini gak ngono gak kira gelem. Loh, demi Allah saya. Lah kalau enggak saya itu bengok-bengok keliling dunia ngomong ngene terus disaksaini malaikat, disaksaini Gusti Allah. Ya, kalaupun saya misalnya bohong, sikit gek pian enggak kira diundang karo wong. Ya. Ya, terus pas lagi bangun tuh orang kaya tak ajak keliling dia ngomong, "Wah, luar biasa perkembangannya, Pak Kiai, bangunannya. Ya saya doakan mudah-mudahan bangunan ini cepat selesai." Langsung aku ngomong, "Aku gak butuh dongamu." Ya apa dipikir tak ajak keliling itu tak jalui donga ngono apa? Lah orang kaya kok ndongakno salah pasang itu. Ya enggak pas. Hadisnya jelas, semua hafal tuh hadis. Iwabud dunya bi arbaati asya. Tegaknya dunia aturan apapun itu dengan empat perkara. Satu, bi ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Berarti ibadahnya ulama tuh pakai ilmu. Dua, bi adlil umara, dengan keadilan para pemimpin. Pemimpin pejabat tuh ibadahnya pakai keadilan. Tiga, bisa khawatil aghnia, dengan kedermawanannya orang-orang kaya. Orang kaya tuh ibadahnya dermawan, nyumbang. Lah ini kok ndongakno to? Wong sugih ndongakno iki ngerusak hadis. Iya, salah langkah, salah pasang. Yang bagian doa siapa? Tuh, yang miskin-miskin tuh. Bidakwatil fuqara, yang keempat doanya orang-orang miskin. Maka jangan salah ya, zikirnya orang kaya itu bukan ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim, bukan itu. Ya Hafidhu ya Nasir ya Wakilu ya Allah, ya Hafidhu ya Nasir ya Wakilu ya Allah, bukan kayak gitu. Ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, bukan gitu. Zikir orang kaya tuh ya semen ya pasir, ya semenu ya pasir, ya semenu ya pasir, ya koralu ya botoh, ya pintu ya jendela, ya cek ya giro, ya rekening, ya transfer. Tuh zikirnya orang kaya. Wong sugih ndongakno. Salah pasang. Itu loh, makanya semalam juga saya sampaikan semua komponen harus saling mendukung. Kalau mau mendirikan masjid, TPQ, pesantren, ada kiainya, ada orang kayanya, pengusaha orang kaya, ada pejabatnya, ada iya, yang melarat-melarat ya kudu ono. Mau mendirikan masjid rapat 17 orang kiai semua. Gak kira dadi masjid. Satu baca Quran, satu buka kitab, satu pegang tasbih. Gak dadi, bangun masjid iki gak cukup ditakbiri. Allahu Akbar terus material teko kabeh. Ya kiainya yang doa. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim. Ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir. Lama-lama ya dana, ya dana, ya dana, ya dana. Ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, ya dana. Nah, orang kaya datang bawa dana. Ya ada pejabatnya, bagian perizinan, administrasi. Ya ono sing melarat-melarat ngono kae. Bagian kerja. Ini gak ono sing melarat sapa sing kerja. Ngono lho. Ini baru satu. Duh, gak cukup ini waktunya. Dua, iya. Sekarang yang kedua. Alhamdulillah. Gak cukup ini waktunya. Ya, ringkas-ringkas saja. Kita ditakdir Allah menjadi umat yang terbaik. Khaira ummatin. Umat terbaik di antara umat-umat yang lain, kitalah yang terbaik. Ummatan wasaton. Umat yang tengah-tengah. Sedengan, moderat, kita nggak terlalu ekstrim, nggak terlalu lunak, nggak terlalu ke kanan, nggak terlalu ke kiri. Ini selaras dengan karakter bangsa Indonesia, tengah-tengah. Jodohnya bangsa Indonesia itu berada di posisi tengah-tengah. Kita pernah dibawa ke kanan oleh Masyumi DITII mau dibikin negara Islam, nggak bisa, nggak jodoh. Bukan karakter negara kita seperti itu. Pernah dibawa ke kiri oleh PKI mau dijadikan negara komunis, gak bisa. Sampai kapanpun gak akan bisa. Gak akan bisa. Gak jodoh. Jodohnya kita tuh di tengah-tengah. Mbok ketoke gak paham sampean jabah kasan ngene yo. Modelmu koyo gak iso mikir. Karakter bangsa kita yang seperti ini. Banyak suku, beragam tradisi, beragam budaya. Tapi kalau sudah bicara soal kenegaraan, bicara soal kebangsaan, dadi satu. Ini antiknya Indonesia. Maka negara Indonesia ini termasuk keajaiban dunia. Tidak ada seluruh dunia negara yang seistimewa Indonesia. Boleh tepuk tangan. Nah kayak gini harus kita pertahankan. Woi. Woi. Wes, enggak usah rese aneh-aneh macam-macam. Indonesia ini kita pertahankan, kita lestarikan, kita jaga kedamaiannya, setuju? Tingkatkan moral dan akhlak bangsanya. Yang paling penting itu memperbaiki moral, memperbaiki akhlak. Kalau moral akhlak sudah baik, insya Allah seluruh aspek akan menjadi baik. Kuncinya di situ. Kak, menghadapi pemilihan-pemilihan, kalau pilpres saya rasa nggak perlu dikampanyekan, semuanya udah tahu, udah bisa memilih dan memilah calon-calon presiden yang ada. Percuma kita keluar-keluar kampanye presiden calon ini gini gini gini gini gini, mesti masyarakat wis ngerti, udah pada ngerti kok. Justru yang perlu kita kampanyekan dengan kontinu terus-menerus itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengkampanyekan Rasulullah dalam kehidupan kita. Karena sekarang anak-anak itu udah mulai nggak mengidolakan Rasulullah. Sholawatan itu dianggap bid'ah, muji Kanjeng Nabi gak seneng, yang dipuji ya Sahrini. Ayo ting-ting, Saskia Gotik, hafal ya anak buah kabeh, regeten loh. Dah, takkan suasana damai, kerukunan, adem kayak masyarakat sini, seneng aku. Wis gak usah panas-panasan, mau ngapain? Siapapun yang terpilih kita doakan mudah-mudahan menjadi pemimpin yang terbaik dan membawa kebaikan buat bangsa Indonesia. Wis ngono ae. Nggih. Nggih, mung sampeyan ora ngira berubah pangkatmu. Wis ngono iku sing tukang ngelas ya tetep ngelas. Sing dodol sosis ya tetep dodol sosis. Enggak usah kemlinti. Apa maneh duwe bet kusir ndak karo-karowan. Calon yang saya dukung ini ngene ngene ngene ngene ngene ngene ngene. Dampake lopo terus mbok debat, eh? Eh? Kita ini orang kecil, kita ini orang kecil, ayo ndonga ae. Ndonga, nggih, memperbanyak doa mudah-mudahan negara kita ini diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kedamaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, kita umat Muhammad ini umat tengah-tengah, umat yang terbaik. Tidak terlalu ekstrim, tapi enggak terlalu lunak. Enak, nyaman jadi umat Muhammad tuh. Eh, wes enggak usah nyawang polisi, enggak tahu roh polisi. Allahumma sholli ala Muhammad. Enak, kalau umatnya Nabi Isa tuh ekstrim. Okay? Umatnya Nabi Isa itu ekstrim. Umat Nabi Isa. Kalau umatnya Nabi Musa, sangat lunak. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau kita itu tengah-tengah, tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu lunak, nyaman, enak kita. Contoh, urusan nikah misalnya. Halo, kalau umatnya Nabi Isa itu ekstrim. Soal nikah, seumur hidup cuma boleh satu kali, sampai mati enggak boleh nikah lagi. Ekstrim. Jadi misalnya laki perempuan pagi nikah, malam suaminya mati, ini istri wajib menjanda seumur hidup. Sampai mati enggak boleh nikah lagi. Kok mikir? Sama, sama. Laki perempuan pagi nikah, sore si istri meninggal, maka ini laki sampai mati enggak boleh nikah lagi, menduda seumur hidup. Ini umatnya Nabi Isa. Kalau umatnya Nabi Musa terlalu over, bebas. Soal nikah semampunya berapapun, kuat limo, limo. Kuat satus, satus. Kuat limangatus, limangatus. Udar kabeh. Nah, kalau kita umatnya Nabi Muhammad itu tengah-tengah. Tawassut, umatan wasaton, wasat itu tengah-tengah. Wasat, wasit, tengah-tengah. Jadi nikah boleh cuma satu, boleh. Boleh lebih dari satu, tapi dibatasi. Maksimal empat. Empat masih kurang, rabio jaran. Empat pun ada syaratnya. Satu, harus berani sama istri tua. Dua, harus ndablek. Tiga, harus adil. Karena kalau ibu-ibu, ya suaminya minta izin, ma, aku nikah lagi ma ya. Mesti jawabannya, gak apa-apa, kalau papa pengen nikah lagi silahkan. Yang penting papa harus bisa adil. Yang kedua, bunuh dulu aku. Itu simple ya, jadi misalnya ini ya, misalnya. Zaman Nabi Musa dulu, kalau datang ke ulama, datang ke kiai, itu enggak boleh bawa apa-apa. Enggak boleh pakai buah tangan, enggak boleh bawa gula, parsel, enggak boleh. Kasih duit, enggak boleh, haram, dosa. Ini umatnya Nabi Isa. Umatnya Nabi Isa. Dik, untung aku enggak menang. Ya kalau enggak gitu dosa lah. Kita umatnya Nabi Muhammad itu tengah-tengah. Ummatan wasaton, tengah-tengah. Jadi datang ke ulama sowan bawa oleh-oleh boleh, enggak bawa oleh-oleh boleh, tapi yang bagus bawa. Nah, gitu. Ngasih duit boleh, enggak ngasih duit boleh, tapi yang bagus ngasih. Tengah-tengah. Lah, ummatan wasaton, umat tengah-tengah termasuk menjaga keseimbangan antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Menjaga keseimbangan antara hablum minallah dengan hablum minan nas. Ini umat Nabi Muhammad. Seimbang. Jadi gak cuma diajarkan secara ritual saja, tapi juga sangat memprioritaskan horizontal. Urusan nama Allah, bagus. Urusan nama sesama, bagus. Maka kalau Bapak Ibu belajar tentang syu'abil iman, cabang-cabangnya iman, itu semuanya tercakup. Hablum minallah, hablum minan nas. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau belajar tentang cabang-cabangnya iman, yang tertinggi apa? A'laha la ilaha illallah. Iman dengan strata tertinggi adalah la ilaha illallah. Wa awsatuha ikramud dhaif. Tengah-tengahnya iman memuliakan tamu. Maka Nabi Ibrahim sampai diangkat jadi Khalilullah, kekasih Allah, karena Nabi Ibrahim itu ahli hormat tamu. 47 tahun Nabi Ibrahim itu enggak pernah makan kecuali bareng sama orang lain, bareng sama teman. Jadi Nabi Ibrahim itu enggak pernah makan sendirian 47 tahun itu. Jadi kalau mau makan tuh nyari teman dulu. Diri di depan rumah, udah makan? Udah, terus. Udah makan belum? Belum, yuk makan bareng aku. Udah makan belum? Yuk makan bareng aku. 47 tahun. Kalau gak nemu teman, gak dapet teman, ya gak makan. Itu Nabi Ibrahim. Dan ibu-ibu malah makan ngumpet-ngumpet. Jangan sampai ketahuan teman. Wa adnaha imatotul adha anit torik. Iman yang terendah itu menyingkirkan duri dari tengah jalan. Tadi lagi habis ngaji kayak gini, di tengah jalan ada duri, ada pecahan kaca, ada paku, singkirkan. Ini kenapa? Ya menyelamatkan saudara kita, menyelamatkan teman-teman kita. Paham? Paham? Sehingga Islam itu sangat menjaga nilai kemanusiaan. Sangat menghargai manusia. Betapa Bapak Ibu pernah mendengar sebuah hadis, misalnya lagi musim kemarau, susah banget nyari air. Woi, tanya minta dilanjutin. Susah banget nyari air. Karena itu lagi musim kekeringan, susah nyari air. Punya air cuma sedikit. Masuk waktu sholat, perlu wudhu, pakai air. Sementara kita punya kambing, kehausan, udah berhari-hari gak minum, takut mati. Nah, ini air cuma sedikit. Kalau dipakai buat wudhu, kambing gak minum, bisa mati. Kalau diminumin ke kambing, kitanya gak bisa wudhu. Padahal wudhu ini urusan sholat, urusan dengan Allah. Sementara ngasih minum kambing, urusan sama kambing. Apa kata agama? Kasih air itu minum. Kasih minum kambingnya. Wudhunya gimana? Urusan sama Allahnya gimana? Ganti tayamum, pakai debu. Loh, Allah aja ngalah sama kambing. Jadi Allah itu menghargai hak perkambingan, apalagi hak kemanusiaan. Melaksanakan ibadah haji, baik apa baik? Bagus apa bagus? Dari sisi ritual, hablu minallah. Tapi kalau dana yang dipakai, itu dana yang gak benar, hasil dari muamalah yang haram, modal sosial yang haram, percuma tuh hajinya, gak diterima sama Allah. Maka ketika Rasulullah ditanya, apa tanda haji mabrur wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah, ifsya'us salam, menyebarkan salam, menebarkan kedamaian. Wasilul arham, menyambung tali persaudaraan. Wa it'amut ta'am, memberi makan. Udah sampai segitu. Coba saya tanya lagi. Misalnya ada warga sini habis ikut sholat berjamaah di masjid, selesai zikir, doa, mau pulang, dia terpeleset, jatuh, mati. Ini matinya baik apa baik? Habis sholat jamaah, mau pulang, terpeleset dia di masjid, jatuh, mati. Ini matinya baik apa baik? Baik apa baik? Dalam pandangan kita, mungkin baik. Tapi coba, misalnya dia gak rukun sama saudara, dia gak akur sama tetangga. Ada hadis Nabi yang menyatakan, yamkutullah qati'a rahimin walau mata jawfal ka'bah sajidan. Allah melaknat orang yang memutus tali persaudaraan, walaupun tuh orang matinya lagi sujud di dalam Ka'bah. Enggak cuma di masjid perumahan sini. Gimana kalau kayak gitu? Orang yang mati syahid itu semuanya masuk surga. Asyuhada yadkhulunal jannah, kata Rasulullah. Illa man lahu dainun wa laisa lahu wafaun. Coba, orang-orang yang mati syahid semuanya masuk surga, kecuali orang yang punya tanggungan hutang tapi hutangnya enggak diberesin. Meskipun mati syahid enggak bisa masuk surga. Kenapa? Karena menyangkut hutang. Ini menyangkut hubungan baik dengan sesama manusia. Betapa Islam sangat memperhatikan hak kemanusiaan. Yuk bareng, kemanusiaan, ditambah yang adil dan beradab, bareng kemanusiaan. Syukur yang ketiga, alhamdulillah kita diberi petunjuk hidup oleh Allah berupa kitab suci yang terbaik, namanya Al-Qur'an. Itu kitab suci yang paling mulia, maka semua yang bersentuhan dengan Al-Qur'an menjadi mulia. Bareng, semua yang bersentuhan dengan Al-Qur'an menjadi diturunkan oleh Allah yang maha mulia melalui malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling, diberikan kepada Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling. Turunnya Al-Qur'an itu pada satu malam yang disebut Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar menjadi malam yang paling. Turunnya pada bulan Ramadan, sehingga Ramadan menjadi bulan yang paling. Maka siapapun yang mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, maka dia menjadi orang yang di dunia mulia, di akhirat. Mudah-mudahan kita semua termasuk anak-anak kita menjadi ahlul Qur'an. Ini tiga hal. Satu, syukur. Alhamdulillah kita dikarunia Allah seorang nabi yang terbaik. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa mencintai Rasulullah dengan sebenar-benarnya cinta, kemudian meneladani Rasulullah, itba kepada Rasulullah, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah dengan baik dan benar. Yang kedua, alhamdulillah kita dijadikan Allah sebagai umat yang terbaik. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa mewujudkan, memperjuangkan diri kita agar benar-benar menjadi umat yang terbaik. Yang ketiga, alhamdulillah kita diberi petunjuk hidup oleh Allah berupa kitab suci yang terbaik namanya Al-Quran. Semuanya mudah-mudahan menjadi Ahlul Quran, mendapatkan syafaatnya Al-Quran, dan terutama sekali syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini manfaah maslahah barokah fiddini wa dunya wal akhirah. Bibarokatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin allahumma shalli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliyyan wa kafa bika nashira allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah allahumma inna nas'aluka husnal mahabbah wa husnal mutaba'ah li nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin allahumma lakal hamdu wa minkal kharuj wa ilaikal اشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin. Segala salah, segala khilaf, saya yang dhaif, yang fakir, yang lemah, yang bodoh, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.